Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izinkan saya bertanya, kenapa harus ada pertanyaan kubur? Kenapa tidak disiksa saja Ustadz atau langsung diberi nikmat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin kubur itu untuk membuka tabir, ya, membuka tabir alam gaib. Makanya ditanya, kenapa enggak langsung diazab, enggak langsung dinikmat, apa enggak langsung diberi nikmat? Ya, namanya ujian membuka tabir dulu. Makanya diberikan pertanyaan dulu, seperti anak sekolah, enggak mungkin langsung dikasih nilai kecuali dikasih pertanyaan, kasih soal dulu, ujian dulu, dikasih skripsi dulu, tesis dulu, lulus baru dikasih nilai. Enggak mungkin lah kasih nilai dulu baru skripsi, kan tidak. Enggak mungkin dikasih hadiah dulu kecuali kewajiban dilaksanakan. Itu jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian itu dalam bahasa lain Al-Qur'an menyebutkan keyakinan sinonimnya. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu keyakinan. Maksudnya apa? Jangan ikut pemahaman sebelah yang hanya ikut zahir ayat saja. Maksud yakin di sini bukan berarti kalau saya sudah yakin berarti enggak wajib nyembah Allah, bukan. Ya, maksudnya datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud ini adalah kematian. Jadi kalau sudah mati, selesai, enggak ada nyembah Allah lagi. Kenapa kematian disebut keyakinan? Karena ada dua. Satu, dikarenakan tidak ada yang diyakini, yang seyakin-yakinnya diyakini oleh manusia melebihi kematian. Anda yakin semua yang hadir di sini pasti yakin akan mati. Kalau kaya belum tentu. Ente yakin akan kaya? Pengen kaya. Ya, amin. Kepengen kaya. Tapi ente pasti yakin. Walaupun kita berdagang, belum yakin. Percaya ya, tapi belum yakin 100% itu tidak. Ya, yakin 100% tidak. Percaya diri, betul. Tapi yakin 100% belum tentu. Ya, pengen dapat jodoh yang cantik, soleha, tinggi semangka, tinggi, sempurna, pokoknya cantik, hidung mancung, mata biru, pokok cakep, kayak artis Libanon, Arab. Ya, apalagi rambutnya pirang, hafal Quran, ustazah, taat sama suami, soleha, kaya raya, harta buat suami semua, 1 triliun. Bang, aku adalah istri kamu, ini harta kamu yang kelola. Siapa yang nggak mau? Kalau ada, Anda duluan ngambil. Ya. Tapi apa kamu yakin istri kamu akan seperti itu? Percaya iya akan datang. Tapi yakin 100% tidak. Hanya kematian. Yakin kan? Mati kan? Pasti mah? Mati. Semuanya pasti mah? Siapapun kamu. Habib kah dia? Kiai kah dia? Ustadz kah dia? Menteri kah dia? Gubernur kah dia? Presiden kah dia? Pasti mah? Mati. Iya. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kematian mengungkap tabir keraguan. Dulu kita di dunia, kita yakin betul ada azab kubur. Atau ada orang yang ragu, benar gak ada azab kubur ini? Cuma dengar kata Pak Ustadz. Kata orang-orang ateis kan, wah mau aja dibohongin sama Pak Ustadz. Oke, kamu gak apa-apa, gak percaya. Tapi nanti di kubur, baru kamu yakin. Ternyata kata Habib Dali dulu benar ya. Ternyata kata Pak Ustadz dulu ada siksa kubur, ada pertanyaan kubur. Di dunia hanya cerita-cerita. Tapi nanti kalau sudah di kuburan, baru kamu akan ya yakin. Makanya disebut kematian itu keyakinan. Kenapa ada pertanyaan kubur? Karena tadi itu, membuka tabir keyakinan. Ya, satu. Dan berikutnya yang ketiga juga, pertanyaan kubur itu untuk menambah iman kita. Karena yang menjawab bukan mulut kita, tetapi amal kita. Kalau kita yakin, kita percaya, kita mengamalkan, maka sekarang yuk memperbanyak amal baik agar kita bisa menjawab. Ya, padahal pertanyaannya sudah tahu kan? Sudah dianukan. Kalau ujian lain, ujian kampus kan soal duluan, jawaban enggak ada kan? Kalau UAS itu ya. UAS itu paling nyuri soal. Tapi tetap soal duluan, ya. Enggak mungkin jawaban duluan. Ya, tapi ke alam kubur soalnya udah ada, jawabannya udah dikasih tahu. Kamu kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya, Tuhanku Allah. Gampang gak? Ya, anak SD bisa. Ya, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ya, jawabnya Nabi Muhammad SAW. Apa kitab kamu? Jawabnya, kitab saya, Al-Quran. Anak SD pun tak? Oh, emang kelihatannya gampang, anak SD tahu. Masalahnya, Yang jawab bukan mulut kita. Yang jawab adalah amal kita. Yang bertanya bukan Pak dosen. Pak dosen garang. Dikasih duit 10 juta, jadi baik dia. Jadi kan, walaupun enggak semuanya. Ya. Tapi yang bertanya siapa? Malaikat Munkar Nakir. Lihat aja udah gemeteran. Sendirian di alamku, kubur. Enggak ada yang menemani kecuali amal kita. Dan yang ditanya bukan sehari. Tapi apa? 7 hari sampai 40 hari. Didatangi terus. Apa enggak takut itu? Ya. Lalu dihumput, dihimpit lagi dengan kuburan. Semuanya, semua kita akan merasa dihimpit kuburan nanti. Bedanya apa? Kalau orang kafir dihimpit sampai hatta tahtali adla'u. Sampai tulang rusuknya bertemu satu dengan lain. Tapi kalau orang muslim dihimpit seperti pelukan sayang ibu kepada anak. Ya, tapi masing-masing akan merasakan. Nah, gimana itu? Ente kuburan langsung datang. Apa? Ketakutan. Teriak kan? Bahkan diriwayatkan disebutkan ini orang semua dipanggil. Belum ditanya malaikat baru dengar suara datangnya tapak kaki malaikat. Mak, bapak, datuk, kakek semua disebut sama dia. Emang mau datang datuk ini, nenek ini, ayah ini, ratu. Teriak. Akhirnya yang terakhir dipanggil apa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dunia kamu enggak mau memanggil nama Allah? Sudah mati baru manggil nama Allah. Mumpung masih hidup, mumpung belum datang hari itu. Sekarang ini perbanyak menyebut nama Allah. Habis sholat itu jangan balik dulu. Sebut nama Allah. Ya, mau imamnya zikirnya pakai suara kencang atau suara pelan. Tidak apa-apa. Yang penting habis sholat zikir. Ya, oh ini ribut. Oh imamnya tidak baca anu. Yang penting kamu zikir gitu loh. Kalau imamnya baca alhamdulillah. Tidak ya sudah. Kamu diam, kamu zikir sendiri. Kamu kan hafal. Tidak usah diributkan. Akhirnya ribut, jadi masjid terbelah menjadi dua. Ada yang zikir keras, ada yang zikir tidak keras. Akhirnya sibuknya masalah ini tuh. Padahal banyak permasalahan yang lebih penting. Enggak selesai-selesai. Makanya orang-orang luar tuh bilang, orang barat aja udah sampai ke bulan. Orang Indonesia masih sibuk ngurusin kunut tidak kunut. Sibuk zikir kerasnya. Ya itulah, kita disibukkan hal-hal seperti itu terus. Enggak ada habis-habisnya. Yang penting kamu sih zikir. Imam baca ikut, enggak baca ya sudah, kamu zikir sendiri doa sendiri. Yang penting hafal gitu. Walaupun mana yang lebih afdol itu pembahasan yang luar. Yang penting zikir dulu. Habis sholat zikir. Wallahu taala alam bissawab.